بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan ففي هذه الآيات الكريمة بيّن الله صفات محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعبادتهم وولاءهم لله وشدتهم على الكفار. Maka di dalam ayat yang mulia ini Allah Ta'ala menjelaskan sifat-sifat Nabi Muhammad utusan Allah sallallahu alaihi wasallam dan sifat-sifat para sahabat beliau. Dan Allah Ta'ala jelaskan pula ibadah mereka, loyalitas mereka kepada Allah, loyalitas mereka karena Allah, dan sikap keras mereka para sahabat kepada orang-orang kafir. لأنهم أعداء الله, karena sesungguhnya orang-orang kafir tersebut adalah musuh-musuh Allah. وأن ذلك مثلهم في التوراة, dan bahwasanya itu adalah permisalan mereka di dalam Taurat. وَبَيَّنَا مَثَلَهُمُ الرَّائِعَ فِي الْإِنْجِيلِ فِي اجْتِمَاعِ الْكَلِمَةِ وَوِحْدَةِ الصَّفِّ وَشَدِّ بَعْضِهِمْ بَعْضًا. Dan Allah Ta'ala menjelaskan permisalan mereka para sahabat radhiyallahu anhum yang menakjubkan di dalam Injil, dalam persatuan kalimat, persatuan barisan, dan sebagian mereka menguatkan sebagian yang lainnya. وَمَعَ ذَلِكَ كَفَرَ بِهِ وَبِرِسَالَتِهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى عَنْ عَمْدٍ وَحَسَدٍ وَعِنَادٍ. Dan bersamaan dengan itu, orang-orang Yahudi dan Nasara kafir kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan risalah beliau dengan kesengajaan, hasad, dan sikap penentangan. Fawailul lahum min yaumihimul ladhi yu'aduna, maka celakalah mereka pada hari yang dijanjikan kepada mereka, yaitu hari kiamat. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai' فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. Dan Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan rahmahku meliputi segala sesuatu, maka aku akan menetapkan rahmah tersebut kepada orang-orang yang bertakwa, menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil, yaitu orang-orang yang mengikuti rasul, nabi yang tidak membaca dan tidak menulis, yang mereka orang-orang Yahudi dan Nasara mendapatinya tertulis di sisi mereka di dalam Taurat dan Injil. Ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. Ia, yaitu Rasul alaihi salatu wassalam, memerintahkan kepada mereka, orang-orang Yahudi dan Nasara, perkara yang ma'ruf, dan melarang mereka dari kemungkaran, menghalalkan kepada mereka perkara-perkara yang baik, dan mengharamkan kepada mereka perkara-perkara yang buruk, dan menghilangkan dari mereka beban mereka dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang diturunkan bersamanya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Fadzakarallahu sifati hadzal rasulil karimi وَأَنَّهُمْ يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ. Maka Allah Ta'ala menyebutkan sifat-sifat Rasul yang mulia ini, dan bahwasanya mereka orang-orang Yahudi dan Nasara mendapatinya tertulis di sisi mereka di dalam Taurat maupun Injil. Wa annahu ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu 'alayhimul khaba'itha وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. Dan bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada mereka yang ma'ruf, melarang mereka dari kemungkaran, menghalalkan kepada mereka perkara-perkara yang baik dan mengharamkan bagi mereka perkara-perkara yang buruk, serta menghilangkan dari mereka beban mereka dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka, orang-orang Yahudi maupun Nasara. Wa ma'a tamayyuzi risalatihi sallallahu alaihi wasallam wa ma fiha min samahatin tad'u anhumul asar wal aghlal allati kanat alaihim wa ma'a ma'rifatihimul mu'akkadata min kutubihim wa min waqi'ihi wa min waqi'i kitabihil mu'jizi kafaru bihi wa bi risalatihi. Dan bersamaan dengan teristimewakannya risalah beliau sallallahu alaihi wasallam dan apa yang ada di dalam risalah tersebut berupa kemudahan yang menghilangkan dari mereka, orang-orang Yahudi dan Nasara, beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka, dan bersamaan dengan pengetahuan mereka yang dikuatkan terhadap Rasul alaihi salatu wassalam, baik dari kitab-kitab mereka sendiri maupun dari keadaan Rasul alaihi salatu wassalam maupun keadaan kitabnya yaitu Al-Quran yang merupakan mukjizat. Mereka, orang-orang Yahudi dan Nasara, tetap saja kafir kepada beliau alaihi salatu wassalam dan risalah beliau. Wa kufruhum bihadar rasuli sallallahu alaihi wasallama kufrun bijami'il anbiya'i wa risalatihim. Dan kekafiran mereka, orang-orang Yahudi dan Nasara, kepada Rasul ini sallallahu alaihi wasallam merupakan kekafiran kepada seluruh nabi dan risalah-risalah mereka. Walladhi yadrusu at-taurata wal-injila yajidu fihima sifati hadar rasulil karimi wa ashabihi. Dan orang yang mempelajari Taurat dan Injil, ia akan dapati di dalam keduanya sifat-sifat Rasul yang mulia ini dan para sahabatnya. Wa sayya'lamu alladhina zalamu ayyamun qalabiyyan qalibun. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan kelak orang-orang yang zalim akan mengetahui kemana mereka akan kembali. Wal imanu bil malaikatil kirami min arkanil imani. dan beriman kepada para malaikat yang mulia termasuk di antara rukun-rukun iman. Fala budda minal imani bihim jami'an. Maka wajib untuk mengimani mereka para malaikat seluruhnya. وَقَدْ قَدَّمْنَا بَعْضَ الْأَدِلَّةِ عَلَى وُجُوبِ الْإِيمَانِ بِهِمْ. Dan sungguh telah kami sebutkan sebelumnya sebagian dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya mengimani mereka para malaikat. وَقَدْ أَثْنَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ وَبَيَّنَ صِفَاتِهِمْ وَقُرْبَهُمْ مِنْهُ وَعِبَادَتَهُمْ لَهُ وَخَوْفَهُمْ مِنْهُ. Dan sungguh Allah Ta'ala memuji para malaikat di dalam kitabnya yang kokoh, dan Allah jelaskan pula sifat-sifat mereka para malaikat, kedekatan mereka kepada Allah, ibadah mereka kepada Allah, dan takutnya mereka para malaikat kepada Allah Ta'ala. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innal ladhina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya para malaikat yang ada di sisi Rabbmu, mereka tidak sombong dari beribadah kepadanya. Mereka bertasbih kepadanya, dan hanya kepadanyalah, kepada Allah Ta'ala, mereka para malaikat bersujud. وقال تعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. Dan Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan hanya kepada Allah lah bersujud apapun yang ada di langit dan makhluk-makhluk melata yang ada di bumi, demikian pula para malaikat, dan mereka para malaikat tidaklah sombong. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka para malaikat takut kepada Rabb mereka yang ada di atas mereka, dan mereka melakukan apapun yang diperintahkan kepada mereka. وقال تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. Hanya milik Allah lah segala sesuatu yang ada di langit-langit maupun di bumi, dan para malaikat yang ada di sisinya tidak sombong dari beribadah kepada Allah, dan tidak pula mereka merasa letih. Mereka bertasbih siang, mereka bertasbih malam dan siang tanpa henti. Wa qala ta'ala la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyyatihi mushfiqun wa man yaqul minhum inni ilahum min dunihi fadhalika najzihi jahannam kadhalika najzil zalimin. Dan Allah Ta'ala berfirman pula, mereka para malaikat tidaklah mendahului Allah Ta'ala dengan ucapan mereka, dan mereka melakukan perintah Allah Ta'ala. Allah Azza wa Jal mengetahui segala sesuatu yang ada di hadapan mereka dan yang ada di belakang mereka, dan tidaklah mereka para malaikat memberikan syafaat kecuali kepada orang yang Allah ridai. Dan mereka berhati-hati karena takut kepada Allah Ta'ala. Dan barang siapa mengatakan di antara mereka, aku adalah sesembahan selain Allah, maka kami akan balas ia dengan neraka Jahannam. Demikianlah kami membalas orang-orang yang zalim. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.